Bu. Oh, gak bisa. Minta lagu apa ini, Mas? Sejuta luka, oleh-oleh. Mana oleh-olehnya? Oleh-olehnya mana, Bu? Mau lanjut lagi nih semuanya? Belum capek ya? Gopo tak, Bro? Oke, ayo Om. Bareng Yul Savana di sini. Untuk lagu yang kedua kalinya ini, Tasya spesialkan buat semuanya yang di depan, yang di belakang. Kita kasih lagu Payung Hitam, spesial buat semuanya. Yang minta lagu sabar dulu ya, Mas, Ibu, semuanya. Oke, langsung saja. Yeah. Kasih tepuk tangannya mana dong semuanya. Terima kasih. Bagaimana ini Om?